بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وجاهد في سبيل شريعته إلى يوم الدين أما بعد. Kita telah sampai ke muka surat yang ke-11 berkaitan dengan sifat ahli hadis. Berkaitan dengan sifat ahli hadis. Ahli hadis adalah orang yang beriman kepada hadis dan beramal kepada hadis. Beriman kepada hadis dan orang yang beramal kepada hadis. Sebagaimana ta'arif yang telah kita sebut sebelum ini di muka surat 10, alim mutamassikun bi atharin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tariqi. Ahli hadis itu adalah ahlu sunnah wal jamaah, itu adalah alim yang berpegang teguh dengan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan baginda dan orang-orang yang bersamanya. Faman kana ma'ahu wa tabi'ahu fahuwal jamaah. Sesiapa yang bersama dengannya dan mengikutinya, maka dialah al-jamaah. Yani dialah ahlu sunnah wal jamaah. وَمَنْ خَالَفَهُ فِيهِ تَرَكَ الْجَمَاعَةِ. Sesiapa yang menyalahinya atau menentangnya, bermakna dia meninggalkan jamaah atau meninggalkan hadis atau terkeluar daripada ahlu sunnah wal jamaah. Itu adalah ta'rif yang ditarifkan oleh Al-Imam Ishaq Ibn Rahawai, seorang alim mujtahid pada zaman Al-Imam Al-Syafi'i dan Ahmad Ibn Hanbal, dan guru kepada Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ahli hadis adalah orang yang mendakwahkan tauhid dan sunnah. Yang mendakwahkan tauhid dan sunnah. Tanda ketulinan seseorang ahli hadis atau ketulinan seorang ahli sunnah ialah dia melakukan dakwah kepada tauhid. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Yusuf ayat 108, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah inilah jalanku atau agamaku atau caraku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia kepada Allah. Ala basirah. Sesiapa yang tidak mengajak kepada Allah, dia bukanlah tulen ahlu sunnah wal jamaah. Sama ada ia tidak tulen ahlu sunnah wal jamaah atau terkeluar daripada ahlu sunnah wal jamaah. Mesti ada dakwah. Dakwah kepada tauhid dan sunnah mesti ada. Walaupun dengan satu kalimah. Walaupun dengan satu ayat atau satu hadis. Kita letak di dalam Facebook contohnya. Mesti ada. Jangan Facebook kita sunyi sahaja. Sunyi sahaja kan. Blog kita kosong je contohnya. Mesti kita da'wahkan tauhid ni. Da'wahkan tauhid. Ad'u ila Allah. Aku mendakwah kepada Allah. Mengajak manusia kepada Allah. Yang ini kepada tauhidullah. Mentauhidkan Allah Ta'ala. Mengajak manusia supaya mentauhidkan Allah dan meninggalkan segala syirik. Ala basirah, di atas basirah. Apa makna di atas basirah? Di atas hujah-hujah dan ilmu yang sahih. Sebab itu untuk mendakwahkan tauhid, kita mesti mengetahui Al-Quran dan tafsiran yang sahih dan hadis serta huraian sahih terhadap hadis. Juga membezakan di antara hadis sahih, daif dan palsu. Pada hari ini telah banyak sumber untuk kita mengetahui hadis sahih, dhaif, palsu dan jadi kita tinggalkan hadis-hadis yang palsu dan dhaif. Termasuk hadis dhaif ialah sesiapa yang bersolat kepada Allah dengan ikhlas selama 40 hari maka baginya dua kelepasan. Kelepasan daripada api neraka jahannam dan kelepasan daripada sifat munafik. Ini hadis dhaif jiddan. Ini adalah hadis dhaif jiddan, sangat dhaif. Yang ini kita tidak boleh beriman kepadanya. Sekadar penghibur saja boleh. Beriman kepadanya tidak boleh. Hadis tidak sahih. Walaupun ada guru hadis yang mengatakan hadis ini sahih, maka dia bertaklid semata-mata, kan? Sekiranya kita kaji dengan mendalam, hadis ini tidak ada sanad yang sahih. Semuanya dhaif, terputus sanad, tersalah sanad, dan dia dianggap sebagai matruk, ditinggalkan. Dhaif jiddan ni adalah hadis yang disebut sebagai adanya orang yang dituduh berdusta. Ada muttahamil kazib. Ada perawi yang dituduh berdusta. Dan hadis ni kita boleh baca je lah, tapi kita tidak boleh beriman dan percaya kepadanya. Jadi hadis dhaif ni tidak boleh kita beramal dengannya. Kecuali hadis dhaif, wajib kita meninggalkan hadis dhaif je. Apalagi hadis dhaif jiddan, hadis palsu, kita wajib tinggalkan. Kita beramal dengan hadis sahih. Contohnya zikir-zikir dalam maksurat, kan? Mesti kita tahu maksurat, kan? Kita ambil hadis-hadis yang sahih sahaja. Kita amalkan hadis-hadis yang sahih sahaja. Kita tinggalkan yang dhaif. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultani. Hadis dhaif kita tinggalkan. Allahumma inni a'udzu bika min al-hammi wal hazan wa a'udzu bika min al-'ajzi wal kasali. Sahih, kita amal. Kerana kalau kita mengamalkan hadis sahih sekalipun, kita mungkin tidak mempunyai masa yang cukup. Bagaimana kita hendak mengamalkan segala hadis dhaif? Dhaif ni kita tinggalkan. Kecuali hadis dhaif yang maknanya ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Dan hadis tu tidak ada sanad yang terlampau dhaif. Sanad yang tidak terlampau dhaif dan tidak ada yang dituduh sebagai berdusta atau pendusta. Betul, dalam kitab-kitab akidah pun kita tengok ada hadis dhaif, kan? Hadis dhaif itu tidak dijadikan sebagai asas. Dia dikira sebagai penambah perisa semata-mata. Penambah perisa semata-mata. Kalau dalam tesis itu disebut sebagai lampiran semata-mata, lampiran. Bukan isi dia, bukan solbi dia. Jadi beza dia antara sunnah tadi. Sunnah ni adalah ajaran Nabi yang wajib kita imani. Itu sunnah. Sama ada ajaran Nabi tadi adalah berbentuk akidah atau ibadah, wajib kita beriman kepadanya dan beramal dengannya. Sunnah Nabi bermakna ajaran Nabi atau agama Nabi. Sebab itu kita lihat kitab-kitab akidah disebut apa? Kitabus sunnah. Ditulis kitab sunnah, sebenarnya kitab akidah sunnah sebenarnya. Kitab akidah. Kitab akidah ditulis sebagai kitab as-sunnah oleh Al-Bahbahari, contoh As-Sabuni. Kan, kitab Sabuni ni salah satu nama dia kitab sunnah. Banyak kitab Sabuni ni banyak namalah. Kitab Aqidatus Salaf, kitab Ashabul Hadis, kitab sunnah, kitab i'tiqad ahli sunnah dan sebagainya, macam-macam. Kitab imam-imam empat, mazhab empat. Banyak nama kitab ni. Banyak riwayat. Macam Ibnu Abi Asim, Al-Hafiz Ibnu Abi Asim, dia ada satu kitab akidah, nama dia Kitabus Sunnah. Kitabus Sunnah bermakna akidah sunnah. Berbeza dengan sunat. Sunat ni mana hukum sunat. Hukum sunat yang sebenarnya disebut sebagai sunnah, hukum sunnah. Hukum sunnah ni adalah hukum yang berbeza dengan hukum wajib. Wajib diamalkan, kan? Sunat ni digalakkan untuk beramal, kan? Digalakkan untuk beramal. Ini hukum sunat. Berbeza dengan sunnah tadi, sunnah Nabi. Sunnah Nabi lain. Sunnah Nabi ni adalah ajaran Nabi yang wajib kita imani atau kita amalkan. Ini sunnah yang wajib. Hukum sunat lain. Hukum sunat adalah hukum yang tidak wajib. Sunat berbeza dengan harus, berbeza dengan hukum, hukum wajib kan. Hukum sunat lain, sunnah Nabi lain. Sunnah Nabi ni wajib. Hukum sunat tu digalakkan supaya kita beramal dengannya. Ala basirah. Jadi dakwah mestilah dilakukan atau disampaikan berdasarkan ilmu yang sahih. Mesti ada akidah yang sahih dan kita mengetahui hadis-hadis yang sahih. Macam kita ni nak mengenal hadis sahih senang kan? Buka Sahih Bukhari Muslim, buka Riyadhus Salihin, kebanyakan ada sahih lah kan? Senang lah. Jadi kita senang sebenarnya. Kalau hadis dhaif palsu tu ada banyak dalam kitab, kitab Melayu, kitab Jawi. Dan kitab Jawi hampir 99% hadis palsu. Kita pun percayalah, ngangguklah. Siapa yang lemah syahwat, dia kata, makanlah buah ini, telur ini, sayur ini, dia kata. Nabi SAW bersabda, kata dia. Kan? Ada tak? Ada kan? Hadis palsu. Begitu juga dengan hadis kitab Tanbihul Ghafilin. Ada kan kitab Tanbihul Ghafilin dalam surau ni, dalam masjid ni? Dalam masjid ada, kat rumah kita mungkin ada kitab Tanbihul Ghafilin tu ya. Banyak di dalamnya hadis-hadis dhaif jiddan dan hadis palsu. Walaupun apabila kita membacanya sedap. Sedap baca kan Tanbihul Ghafilin, tapi banyak di dalam hadisnya, dalamnya hadis hadis-hadis palsu. Kena hati-hati. Mestilah kita membaca Tanbihul Ghafilin ini di hadapan guru hadis yang boleh menentukan ini sahih, ini dhaif, ini dhaif jiddan, ini palsu. Baru boleh. Begitu juga dengan Durratun Nasihin. Ada kan Durratun Nasihin di rumah kita? Mutiara orang-orang salih diterjemah kadang-kadang. Oleh Osman Khawbawi. Tanbihul Ghafilin tadi Abu Lays As-Samarqandi. Durratun Nasihin ni oleh Osman Khawbawi. Di dalamnya ada hadis palsu. Dan dia, Osman ni Khawbawi sendiri dituduh mencipta hadis palsu. Dia ni sendiri, penulis tu sendiri dituduh sebagai mencipta hadis palsu. Antaranya dia menulis dalam kitabnya, Man fariha biqudumi Ramadan haramallahu alaihi nar. Sesiapa yang gembira dengan kedatangan Ramadan, Allah mengharamkan ke atasnya api neraka jahanam. Hadis palsu. Tidak ditemui dalam mana-mana kitab hadis yang banyak di dunia ni, tak ada hadis ni. Ini bermakna dialah yang mencipta hadis tu. Jadi dalam bab hadis palsu ni kita tak boleh sangka baik. Mungkinlah hadis ni sahih, tak boleh. Dia tak ada mungkin. Hadis ni sahih-sahih. Dhaif-dhaif, palsu-palsu. Walaupun penulisnya adalah satu tokoh atau nama besar. Palsu, tidak ada sanad, palsu. Ada buat Nabi lemah syahwat tu ada. Masya Allah. Hadis palsu ni. Apabila Nabi lemah syahwat, kata dia, Nabi pun berubat dengan ini. Masya Allah. Itu hadis palsu. Itu hadis palsu. Jadi yang kita dakwahkan ialah hadis-hadis yang sahih. Tauhid, sunnah dan hadis-hadis yang sahih. Dakwah tauhid dan sunnah adalah sifat alim rabbani. Yani sunni. Ya, kita hendak mengetahui sunni yang tulen atau sunni yang palsu adanya dakwah kepada Allah. Yang dakwah kepada tauhid dan sunnah, dakwah kepada tauhid dan sunnah, dan dakwah itu berasaskan ilmu yang sahih kan, ilmu yang sahih dengan menghadiri majlis ilmu, dengan mempelajari ilmu kan, lalu dia mendapat hadis yang sahih dan kefahaman yang sahih, dan dia pun mendakwahkannya, menyampaikannya kepada orang ramai. Dan orang yang mendakwakan tauhid dan sunnah inilah adalah ahlus sunnah yang sejati, yang tulen, yang disebut sebagai ghuraba. Ghuraba kan, tuba lil ghuraba, untunglah bagi orang-orang yang terasing kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memperbaiki agama Allah Taala kan, menghidupkan semua agama Allah Taala yang sahih kan. Yang menentang mereka lebih ramai daripada orang yang baik kepada mereka. Yang menentang lebih ramai kan. Alhamdulillah kat Pulau Pinang ni mudah sikit tu kan. Kalau negeri-negeri lain mungkin susahlah. Ada alim salafi, depan rumah dia ada masjid, belakang rumah dia ada masjid, pun tak boleh masuk masjid. Masya Allah kan. Orang lain je boleh. Dia. Dan itu adalah tanda alim salafi, tanda alim atau pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenar, yang tulen, ialah apabila dia mendakwahkan tauhid, dakwah kepada Allah dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ilmu yang sahih. Ala basiratin ana wa manittaba'ani, ini adalah agamaku dan orang-orang yang mengikutiku. Yani orang-orang yang mengikutiku juga berdakwah kepada Allah di atas ilmu yang sahih. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, dan dia sendiri mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkan Allah sedikit pun. Ini adalah tanda ahlu sunnah atau tanda ahli hadis. Ashabul hadis mendakwah kepada Allah, yani mentauhidkan Allah. Ala basirah, berdasarkan hujah dan ilmu yang sahih, bukan ilmu yang sesat dan palsu. Banyak dakwah tapi dakwah yang batil. Dakwah kepada tarikat, dakwah kepada parti, dakwah kepada diri sendiri dan sebagainya. Bukan dakwah kepada tauhid, bukan dakwah kepada sunnah. Dalam masa yang sama membersihkan dirinya daripada segala syirik, yang syirik i'tiqadi, syirik dalam akidah. Syirik dalam akidah ni banyak lah kan. Syirik liberal, syirik musyrikin, sufiyah, rawafid kan. Macam-macam. Fahaman syirik, fahaman liberal, fahaman sekular, fahaman sufiyah, ilmul kalam, falsafah. Atau syirik amali, atau syirik qawli. Syirik amali ni banyaklah kan. Menyembah tokong, menyembah pokok, batu-batu, minta hajat, minta kekayaan daripada pokok-pokok, keramat, tu tadi. Masih lagi diamalkan, masih lagi diamalkan. Dan qawli, syirik-syirik qawli. Syirik qawli ni banyak dalam salawat. Dalam salawat yang direka-reka, banyak syirik di dalamnya. Di mana diangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Tuhan. Sama ada salawat syifa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa syifa. Ini adalah syirik. Mengangkat Nabi sebagai penyembuh segala penyakit. Ini syirik. Atau salawat Fatih, di dalam ada syirik. Atau salawat Munjiah, salatan tunjina min jamil ahwali wal afat, tinggalkan. Ataupun salawat tafrijiyah, tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij kan, wa tunalu bihi ar-ragaib wa yustasqal ghamam biwajhil karib. Ini syirik atau wasilah kepada syirik. Sebab tu kita tak hafal apa ni salawat-salawat ni tuan ni, sebab Allah menyelamatkan kita daripada kalimah-kalimah syirik. Cukuplah kita bersalawat dengan salawat yang sahih. Ada lebih kurang 8 hingga 10 lafaz salawat yang sahih. Sekiranya kita mengamalkannya, sudah tentulah kita tidak ada masa untuk mengamalkan salawat-salawat yang di dalamnya ada syirik atau wasilah kepada syirik. Ini sedih tuan. Kesianlah kita tuan, orang Melayu kan. Salawat banyak dah. Ingat-ingat dapatlah pahala besar ni kan. Rupanya salawat yang direka-reka ni adalah rekaan syiah musyrikin yang di dalamnya terdapat syirik-syirik. Ini bahaya. Ini bahaya tuan. tinggal, wajib kita meninggalkan salawat-salawat yang di dalamnya ada syirik. Kita ambil salawat-salawat yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang sanadnya sahih. Tunduk sepenuhnya kepada Allah dan beramal salih. Yani orang yang mendakwah kepada tauhid tadi tunduk sepenuhnya kan kepada Allah Taala, Islam sepenuhnya kepada Allah Taala dan beramal salih setakat kemampuannya. Seterusnya, sifat ahlu sunnah ialah sabar dan teguh dengan sunnah di dalam dakwah dan ketika fitan. Fitan bermakna munculnya huru-hara atau kesesatan atau ajaran-ajaran sesat yang banyak. Fitan bermakna ajaran-ajaran sesat yang banyak. Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lail mudhlim. Segeralah kamu beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah, hanya ajaran-ajaran sesat yang terlampau banyak. Seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap. Apa makna dia? Ketika fitnah tu datang dengan banyak, manusia tidak lagi dapat membezakan di antara agama yang sahih dengan agama yang syirik. Cuba tuan-tuan balik kampung, kata selawat syifa ni tak boleh, ada syirik. Macam mana tuan? Ustaz-ustaz semua amal, datuk ini amal, doktor ni amal, betul tuan? Kan? Kamu siapa? Dia kan? Itu je. Faham lenting tuan? Kan? Itu mana dia telah terkena fitnah. Yang ni ajaran sesat telah masuk dalam hati dan pemikirannya. Ini bahaya. Dakwah sunnah pasti menghadapi tentangan dan ujian. Ini dia. Ini adalah sunnatullah. Ini adalah sunnatullah. Dalam setiap negeri ada satu surah sunnah, dan dua sikit. Tapi di Pulau Pinang ni ada banyak dengar kan, tempat markas, masjid kan. Masjid ada 2-3. Jadi kita dilarang berputus asa, Ahlu sunnah wal jamaah bersabar dalam dakwah tauhid dan sunnah. Ini disebutkan oleh Allah Taala bahawa dakwah ni akan dirintangi dengan musibah-musibah. Dalam surah Luqman Allah ada kata kan, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, suruhlah kepada Islam, kepada tauhid, cegahlah mungkar dan syirik, dan sabarlah terhadap musibah-musibah yang menimpamu. Yang ini di dalam dakwah. Pelbagai hinaan dan labelan akan ditujukan kepada dakwah sunnah kan. Seperti dituduh khawarij, ini dia walai semua kafir, dia seorang Islam kata ya, takfiriyur, suka mengkafirkan, pemecah belah masyarakat, ekstrim, sempit, jumud, tidak bermasyarakat, mundur, kuno dan sebagainya kan. Label yang paling masyhur ialah label Wahabi lah kan. Macam-macam lah, kalau dalam Facebook lagi dahsyat lah. Kalau Facebook dia akan tulis bodoh kan, khinzir, macam-macam lah kan. Facebook tu boleh pakai lah tak ada, memang teruk lah. Terutama budak-budak kan yang ekstrim. Antara label lain apa dia? Mujassim, mujassimah, musyabbihah. Bahkan ada yang menuduh pendakwah sunnah sebagai kafir, murtad, musyrik dan sebagainya. Ana pernah mengajar satu tempat. Ana kata Asyairah tu bukanlah ahlu sunnah. Oh, kafir lah dia kata, melanggar ijma', kafir, ustaz tu kafir, murtad kata. Sedangkan Syekh Din Fulan, kata Asyairah tu ahlu sunnah. Tengok Din Fulan dia, Syekh dia pula kata Al-Sunnah kata. Dia telah bertuhankan tokoh dia. Dia tidak menyedari itu adalah salah satu bentuk syirik. Salah satu bentuk syirik. Dia menganggap gurunya sebagai taghut. Menganggap gurunya sebagai Tuhan selain Allah Ta'ala. Ini bahaya. Jadi menentukan sunnah atau tidak sunnah ni, kita mestilah merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Bukan merujuk kepada Syekh Fulan, Ustaz Fulan, tidak. Antara perkara yang sangat jelas membezakan antara ahli hadis ahlu sunnah wal jamaah dengan kelompok-kelompok lain ialah ahli hadis sangat sabar berpegang teguh dengan akidah sunnah ketika berlakunya pelbagai mihnah, ujian-ujian dan fitnah. Tidak seperti ahli-ahli bid'ah dari kalangan ahli kalam dan falsafah. Ini dia tuan. Dia ahli bid'ah ni nampak macam sunnah kan? Tapi bila ada pemimpin yang sesat, dia akan, yang berpengaruh, dia pun akan memuji dan mengikuti pemimpin sesat tadi dengan harapan dapatlah dia menjawat jawatan-jawatan yang tertentu, jawatan besar kan. Dia segala kesilapan pemimpin tadi ataupun syirik yang dilakukan diaminkan, dibenarkan oleh fulan. Ini bahaya kan. Maksudnya dia diuji dengan kemenangan golongan liberal, dia pun dengan segera memuji liberal lah contohnya. Cepat dia memuji liberal. Ini tak boleh kan. Maksudnya dia tidak tabah dalam sunnah. Ada pun ahlu sunnah palsu, ada ahlu sunnah palsu, ada sunnah yang sahih yang tulen tu ni. Mereka akan menyertai puak bidah dan menyokong puak sesat. Bila puak sesat berkuasa, dia pun sokong. Ini bahaya tu ni. Bahaya kepada agama, bahaya kepada akidah. Bila ada parti syirik, dia pun menyertai parti syirik. Puak-puak syirik, kelompok syirik dan jamaah-jamaah syirik, dia pun menyokong atau menyertai. Ini kita jangan tuan. Sebab kita kena ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'tazil tilkal firqa kullaha. Tinggalkanlah firqah-firqah itu semuanya. Kelompok-kelompok jamaah-jamaah itu kita tinggalkan. Kita tumpukanlah kepada ilmu Al-Quran dan hadis dan salaf. Kalau kita nak ikut jamaah ni macam masing-masing ada ideologi yang tersendiri yang tidak syak lagi bersalahan dengan Islam, bersalahan dengan sunnah. Dengan harapan kita selamat ataupun dengan harapan kita dapatlah jawatan-jawatan yang tertentu. Atau ada golongan majoriti, kita pun menyokonglah golongan majoriti. Jadi orang Melayu ni, mereka ni mentakrifkan Ahlu Sunnah tu sebagai golongan majoriti. Ada orang Melayu mengatakan kita mestilah mengikuti golongan majoriti, iaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah kata dia, kan? Sedangkan ayat Al-Quran, hampir semua ayat Al-Quran menyebutkan bahawa golongan majoriti adalah sesat lagi menyesatkan. Wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Sekiranya kamu mengikuti dan mentaati kebanyakan manusia, jadi manusia ramai, majoriti, mereka itu adalah golongan yang sesat dan menyesatkan daripada agama Allah. Golongan majoriti Allah sebut apa? Sesat dan menyesatkan. Jadi kita tidak disuruh mengikuti golongan majoriti, kita disuruh mengikuti golongan minoriti. Yang ni golongan minoriti yang betul, kan? Yang benar-benar mengikuti tauhid dan sunnah, kan? Yang berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah. Dalam Al-Quran dan hadis, golongan majoriti secara umumnya adalah terpuji. Golongan minoriti terpuji, golongan majoriti tercela. Banyak ayat Quran mencela golongan majoriti. Kata Allah Ta'ala, majoriti atau ramai dari kalangan jin dan manusia aku telah putuskan akan masuk ke dalam api neraka jahannam. Wala qad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Jadi bagaimana kita mahu mengatakan bahawa Ahlus Sunnah itu adalah golongan majoriti itu dia. Ha, jadi Ahlus Sunnah tidak melakukan mudahanah untuk menyelamatkan diri. Mudahanah ni mengambil hati golongan sesat. Contoh dia, dia mengatakan benda sesat tu betul. Kalau dalam golongan pro sunnah atau orang sunnah yang lemah, dia pun akan berkata Ahlus Sunnah Salafiyah pun betul, Asy'ariyah pun betul, Maturidiyah pun betul. Ini termasuk mudahanah. Persatu perbuatan mengambil hati yang mengorbankan prinsip, yang mengorbankan akidah yang sahih. Jadi kita tidak boleh melakukan mudahanah, tetapi kita boleh melakukan mujamalah atau mudarah. Mujamalah, mudarah, mengambil hati ahli bid'ah, mengambil hati orang kafir tanpa mengorbankan prinsip, tanpa mengorbankan akidah. Dia itu mudahanah haram. Mujamalah atau mudarah, mengambil hati tanpa mengumpulkan prinsip, itu adalah harus. Atau kita sebut sebagai taqiyah. Ha, taqiyah ni harus ketika darurat. Apa dia darurat? Keadaan darurat sehingga nyawa kita diancam. Sebagaimana yang berlaku ke atas keluarga Ammar ibn Yasir. Keluarga Yasir. Kan? Dan Bilal bin Rabah kan, tapi Bilal bin Rabah tetap tegar, tidak melakukan taqiyah. Adapun Ammar, dia terpaksa melakukan taqiyah kerana dia menghadapi darurat. Dan orang kafir bukan acah-acah ingin membunuh keluarga Ammar, betul-betul membunuh. Di mana ibu dia Sumayyah dan Yasir bapanya betul-betul dibunuh. Ketika itu bolehlah kita melakukan taqiyah. Taqiyah itu hanyalah dengan lidah, dengan lidah semata-mata. Tapi hati tetap beriman. Atau demi kepentingan dunia. Demi kepentingan dunia kita memuji ahli syirik contohnya. Tarikat fulan pun betul. Tarikat fulan pun ahli sunnah yang tulen. Kita nak ambil hati tu ada. Boleh kita ambil hati ni, tapi jangan sampai kita mengorbankan prinsip. Ini kita kena hati-hati tu ada. Kena hati-hati. Jadi Ahlus Sunnah yang tulen tidak akan menyokong, menyertai atau memuji ahli bid'ah ataupun ahli syirik ataupun parti syirik. Dengan parti-parti ini pun kita wajib berhati-hati tu ada. Yang terbaik bagi Ahlus Sunnah tidak menyertai parti-parti politik. Kerana parti-parti politik ini ditakuti mengajak kita kepada ideologi-ideologi yang di dalamnya ada kesesatan dan syirik. Seterusnya sifat Ahlus Sunnah yang tulen ialah mencintai dan mendoakan ulama sunnah dan Ahlus Sunnah. Seperti kata Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, hafizallahu ahya'ahum wa rahima amwatahum. Semoga Allah memelihara mereka yang masih hidup, yakni Ahlus Sunnah yang masih hidup, dan menyayangi, mengasihi mereka yang telah mati dari kalangan Ahlus Sunnah. Dan inilah sifat dan akhlak Ahlus Sunnah yang sejati, iaitu sentiasa cinta, kasih dan mendoakan ashabul hadis, ulama sunnah yang masih hidup dan yang telah mati. Nah, Ahlus Sunnah itu membela ulama sunnah daripada penghinaan musuh. Jadi Ahlus Sunnah ni dia terpaksa mengkritik ahli syirik, ulama syirik. Dan kita membela dia kan. Jadi anda pernah lah mengkritik ulama syirik. Jadi hampir satu Malaysia lah golongan-golongan bidah ni mencela anak di dalam Facebook tu kan, sampai report polis pun ada. Jadi kita tengok kurang orang yang membela. Orang yang membela kita tu kurang kan? Tak ramai. Sepatutnya Ahlu Sunnah dia membela ulama sunnah atau asatizah sunnah ni daripada penghinaan musuh. Membela. Sekiranya Ahlu Sunnah ditimpa sakit atau bencana atau mati, ia bersedih dan mendoakan kebaikan untuk ulama sunnah. Ini pembeza di antara Ahlu Sunnah yang tulen atau Ahlu Sunnah yang palsu kan. Dan Ahlu Sunnah dia mesti mencintai ulama sunnah. Kalau dia benci semacam itu something wrong tu dia. Dia tukang kutuk pula. Kita dakwah sunnah, dakwah pada tauhid, dia tukang kutuk pula kan? Tapi ngajar hadis pula ni, ngajar hadis kan? Tapi dia tukang kutuk bila ulama sunnah mendakwahkan sunnah, ustaz sunnah mendakwahkan sunnah. Berbeza dengan ahli bidah. Ahli bidah sifat mereka Ahlu Sunnah mati ke hidup ke, lantaklah. Ini berbeza dengan Ahlu Sunnah yang bermuka-muka sebagai Ahlu Sunnah. Jadi dalam masjid alhamdulillah tidak ada tidak ada yang tidak tulen. InsyaAllah semuanya tulen. Bahkan semuanya wali-wali Allah. Akhlak ialah seperti ta'rif salaf. Jadi ahli bid'ah ni nyakit apa tuan-tuan? Jagalah akhlak kan. Jangan ngata orang, kritik orang. Mana akhlak? Tak ada akhlak. Inilah ustaz tak ada akhlak. Betul tuan-tuan? Dia spin berkata akhlak. Tapi dia maki hamun ustaz sunnah, dia kata dia ada akhlak. Ahli sunnah ni dia spin kepada akhlak. Dia ingat dia pun ada akhlak. Sebenarnya tak ada akhlak. Kita mesti utamakan akidah dulu. Dia pernah spin kepada akhlak. Tu dia kata ustaz sunnah ni tak ada akhlak kan. Kritik sana, kritik sini, tak ada adab, tak ada akhlak. Dia spin kepada akhlak. Jadi ini adalah senjata atau mainan tipu daya ahli bidah. Dia nak menyembunyikan kebatilan dia, dia main tajuk akhlak. Akhlak yang dia faham. Dia 24 jam menipu tak apa. Dia mengaku sebagai ustaz contohnya. Dia menyamar sebagai ustaz. Dan kan dia bukan ustaz pun. Dia menipu tak apa. Dia menipu orang ramai. Tak apa, dia berakhlak. Ustaz sunnah yang mengajarkan sunnah yang tegas dengan tauhid, dia kata tidak berakhlak. Pandai tuan, pandai kan? Dia spin tajuk. Jadi ta'rif akhlak ni, akhlak yang ada dalam Al-Quran, hadis dan salaf. Di mana dalam Islam orang yang menipu tidak ada akhlak. Orang yang menipu dia dikira dajjal, dia dikira kazzab. Tapi kita tengok orang yang bicara tentang akhlak tadi, dia tu nombor satu penipu kan? Tak tahu hadis, dia pun mengajar hadis Sahih Bukhari contohnya. Dia tak tahu bahasa Arab, dia mengajar tafsir Al-Quran. Ini kalau kat Perak ada berlaku lah tuan. Dia buat poster cantik-cantik, tahu Ustaz Fulan. Ustaz Fulan, Masya Allah tuan. Berani tuan. Masya Allah kan. Jadi ta'arif akhlak atau adab ni adalah ta'arif dalam hadis. Akhlak yang paling utama ialah berkata benar. Kalau saya tidak tahu, saya kata tidak tahu. Kalau saya tidak alim, mengaku saya tidak alim. Itu kita berkata benar. Ini akhlak kan? Tapi ahli bid'ah ni dia menganggap akhlak tu lemah lembut, sopan santun, baik dengan semua orang kan. Tidak mengkritik sesiapa pun, itulah akhlak. Kan? Ni ta'arif, dia buat ta'arif sendiri akhlak. Bukan ta'arif akhlak yang dikendaki oleh Allah dan Rasul. Ini salah. Kan? Amanah, antara akhlak yang utama adalah amanah. Dia tak peduli amanah tu. yang penting lemah lembut, berbaik-baik dengan ahli bid'ah, duduk-duduk, makan-makan, minum-minum dengan liberal, dengan LGBT. Oh, itulah akhlak pada dia. Masya Allah. Haa, itu. Lepas tu ambil gambar sekali, masuk Facebook. Kan? Itu akhlak pada dia. Mana dia tidak faham akhlak yang yang disebut oleh Allah dan Rasul. Dia faham akhlak dengan takrifan diri dia sendiri. Takrifan diri dia sendiri. Ini salah. Ini batil. Ini ini menyeleweng daripada akhlak yang sahih. Jadi akhlak ialah seperti yang ditarifkan oleh salaf. Bukan akidah yang mesti akidah salaf. Akhlak pun akhlak salaf. Bukan ta'rifan ahli bidah. Bukan akhlak menurut ta'rifan ahli bidah. Akhlak pun mesti merujuk kepada ta'rif, ta'rif ahlu sunnah, ta'rif salaf. Di sisi ahli bidah, akhlak itu ialah bermesra-mesra, berlembut dan mencintai puak-puak, puak-puak sesat. Jadi semua puak-puak sesat kita berbaik-baik dengannya, bermesra-mesra dengannya, makan-makan, minum dan duduk-duduk bersama mereka itu waniyazubillah, waniyazubillah. Ada masa lagi tuan? Jadi bukan semua orang yang berkata tentang agama itu adalah beragama. Bukan semua orang yang berkata dengan agama itu memperkatakan agama itu beragama dengan agama yang sahih. Contohnya khawarij yang kuat beribadah. Slogan mereka apa dia? Inil hukmu illa lillah. Tiada hukum melainkan hukum Allah. Alangkah baiknya. Alangkah baiknya kan. Tapi tujuan dia untuk apa? Untuk mengkafirkan Sayyidina Ali dan Sayyidina Osman. Oh, ini tujuannya. Di mana Ali dan Osman ni dan sahabat ni tidak merujuk kepada hukum Allah, maka mereka itu adalah kufar. Ini tujuannya. Kan? Antara slogan khawarij lagi, kami mengajak kamu sekalian kepada kitabullah. Betul kan? Kami mengajak sekalian kepada kitabullah. Ha. Sebenarnya dia mengajak kepada selera dia sendiri, pendapat mereka sendiri atas nama kitabullah, atas nama Islam. Ini bahaya. Kan? Ha. Ada juga parti-parti itu mengajak kepada negara Islam, mengajak kepada hudud. Amin. Tapi kemuncaknya hanyalah pilihan raya je. Pilihan raya je lah. Menang dapat 60 ribu sebulan. Itu kemuncak dia. Kesudahan dia. Tiada hudud, tiada negara Islam, tiada sunnah. Kan? Allah Ta'ala alam. Ada soalan tuan? Macam mana soalan ni? Tidak ada dalil khusus atau pengecualian untuk pemimpin-pemimpin. Hatta pemimpin-pemimpin sekalipun adalah haram menghadiri perayaan-perayaan kafir, perayaan kufar, perayaan musyrikin, haram, tetap haram. Dan perkara ini telah diijmakkan di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, telah diijmakkan. Tapi oleh kerana negara kita ni negara sekular dan negara demokrasi pilihan raya, jadi mereka datang supaya orang kafir tadi menyokong, memberi undi kan. Jadi dia datang tu untuk undi tu, untuk dunia kan. Allah Ta'ala lah bagaimana hukum Allah Ta'ala berlaku ke atas mereka. Tapi tidak ada pengecualian. rakyat atau pemimpin diharamkan, sesiapa-siapa yang mengaku Islam diharamkan mendatangi atau meraikan atau mengucapkan tahniah selamat kepada perayaan kafir, semuanya secara mutlak. Soalan yang bagus tadi. Hadis perayaan kafir tadi. Ya, hadis puja dia. Kenapa pada rakyat dia cakap, kenapa pemimpin dia tak? Mencari mengapa, soalannya mengapakah ulama kita tidak menegur pemimpin-pemimpin tetapi hanya menegur rakyat? Sebenarnya kedua-duanya wajib. Wajib, siapa yang mampu untuk menegur pemimpin, wajib dia menegur pemimpin sebagaimana dia mengajar rakyat supaya mencegah mungkar. Kedua-duanya wajib. Tidak berlaku perkara ini disebabkan kelemahan iman. Kelemahan iman orang yang bernama ulama tadi atau dianggap ulama tadi, lemah iman mereka itu. Lemah iman mereka itu untuk menegur pemimpin-pemimpin. Dia bukan lemah iman. Dan kerana adanya kepentingan-kepentingan dunia, kan? Contohnya kita seorang pegawai itu, ya? Pegawai agama. Rumah kita sebelah istana, berani kita tegur, kan? Rumah kita sebelah istana, berani kita tegur, kan? Boleh buang negara ni, kan? Jadi puncanya adalah kelemahan, kelemahan iman. Walaupun hukum asalnya adalah wajib menasihati pemerintah sebagaimana kita wajib menasihati muslimin, sekalian muslimin. Tidak berlaku kesilapan. Soalannya bagaimana kita ingin mengetahui kefahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah tidak tersilap. Pertama, kita mestilah memilih guru yang alim, alim salafi. Di mana guru yang alim salafi itu akan membantu kita menunjukkan atau mengajarkan kita, menunjukkan kita tafsiran-tafsiran yang sahih. Tafsiran-tafsiran yang sahih. Dia akan menunjukkan buku-buku akidah yang sahih dan tafsiran-tafsiran yang sahih. Tafsiran yang sahih contohnya kitab tafsir yang mu'tabar, yang salafi. Contohnya tafsir At-Tabari, tafsir Al-Baghawi, tafsir Ibn Kathir, tafsir As-Sa'di, tafsir Asy-Syanqiti. Dan pada zaman moden ni ada kitab-kitab hadis yang syarah, yang disyarah oleh ulama salaf, ulama salafi. Contohnya Sahih Al-Bukhari yang disyarah oleh Sheikh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Siap dah tuan-tuan. Sorry. Ditafsir secara salafi. Cantik, dicetak cantiklah. Saya pernah tengok, pernah buka tafsir Sahih Bukhari ni, syarah Sahih Bukhari oleh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Kalau ada duit boleh belilah. Di dalamnya tidak ada tafsiran-tafsiran Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, ta'wil-ta'wil sifat, tidak ada. Dalam masa yang sama, kita hendaklah menilai huraian atau syarahan oleh Ibn Hajar dan Nawawi dengan neraca salaf. Bukan semua huraian Ibn Hajar dan Nawawi kita terima. Kebanyakannya sahih, dibawakan hadis-hadis, maka kita terima. Mana-mana yang tersalah, kita mestilah mengukurnya dengan akidah, akidah salaf ataupun hadis-hadis yang sahih. Jadi dalam masyarakat Melayu terpahat di dalam pemikiran mereka, terpaku dalam pemikiran mereka bahawa Ibnu Hajar dan Nawawi ini terlampau agung, kan? Sehingga pendapat-pendapat mereka, syarahan-syarahan mereka ini dijadikan sumber sumber akidah atau hujah dalam akidah. Ini salah. Itu adalah hanyalah sekadar pendapat peribadi Ibnu Hajar dan Nawawi. Kerana sumber akidah yang sahih mestilah daripada Al-Quran, hadis-hadis sahih dan ijma' salaf. Salaf ni kita merujuk kepada ijma' sahabat lah yang pertama sekali. Kemudian bawalah ijma' tabi'in, pengikut-pengikut tabi'in dan ijma' imam-imam mujtahid. Yang pertama sekali ijma' salaf. Ijma' salaf merujuk kepada ijma' sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi kita mesti mendalami akidah salaf ni. Kita akidah salaf tadi dan tafsiran Al-Quran yang sahih, kita merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang salafi. Dan hadis-hadis kita merujuk kepada ulama salafi yang mensyarahkan hadis. Jadi kalau kita ada kekuatan ilmu, kita boleh membandingkan. Ini Urayyah Nawawi, Ibnu Hajar, Abza Aziz Ar-Rajhi, Usaimin, Albani, Ibn Baz, Al-Fawzan. Kita boleh bandingkan lah. Tapi kita mesti mempunyai kekuatan ilmu lah, atau kerajinan, kan? Kita rajin buka kitab ni. Sekarang ni kitab-kitab salafi ni, bagi yang boleh bahasa Arab, boleh download dalam masa 2-3 saat. PDF tu, kitab tu boleh download 2-3 saat je. Terkeluar semua, kan? Contohnya, saya download kitab Nawaqidul Islam, syarah Nawaqidul Islam, syarah kepada 10 pembatal Islam oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, disyarahkan oleh Syekh Salih Fauzan. 2-3 saat dia boleh kita download. Print, boleh print. Kat sini memang mantap lah, kan? Kalau tuan baca ni memang sedap lah. Sedap dan mantap. Dalam bahasa Arab lah. Tapi bau-bau ni dah ada terjemahannya di Indonesia, kan? Tuan Nir tahulah, dia saudagar kita, kan? Tokeh kita mesti tahunya. Bahasa Melayu dia? Ya, masya-Allah. Kan? Ya. Alhamdulillah. Insya-Allah. Khalifah yang keempat Osman. Pintu final hingga kiamat. Tak dengar. Macam mana tu? Boleh ada yang fitnah. Kematian Osman. Dalam fasa tu. InsyaAllah. Okay. Jazakallah khairah. Jadi terbuka pintu fitnah sejak berlakunya pembunuhan Osman, memang betul lah. Ini memang betul lah. Sabit dalam hadis. Jadi muncul pada zaman Osman firqah Khawarij, kan? Firqah Khawarij. Dan muncul juga firqah Khawarij ni pada zaman Sina Ali. Begitu juga munculnya Syiah. Jadi Nabi SAW telah mensabdakan bahawa akan muncul 72 firqah yang menamakan diri mereka Muslimin. Dan firqah-firqah ni juga disebut sebagai fitnah. Dia membawa ajaran sesat atas nama Islam, Al-Quran, Hadis. Macam abang orang Jahmiah sekarang ni, kan? Kita kitab dia nama kitab Ahlu Sunnah Wal Jamaah, kitab Risalah Tauhid, kitab Aqidatun Najin dan sebagainya. Tetapi di dalamnya dipenuhi dengan falsafah, sufiyah, tarikat-tarikat, sufiyah, falsafah, ilmu kalam, ta'wilan-ta'wilan batil, kan? Ini termasuk fitnah. Jadi fitnah ni kita boleh fahami dengan munculnya 72 kelompok yang mengajak kepada neraka jahannam. sehinggakan fitnah ni sangat hebat dan gelap. Fitnah-fitnah ini sangat banyak, hebat dan gelap, sehingga ramai orang-orang yang menamakan diri mereka Muslimin tidak boleh mengenal di manakah yang betul, manakah yang betul, akidah yang betul, aliran yang betul, manakah satu, mana satukah yang yang betul atau paling betul. Fulan mengatakan ini betul, ini betul, ini betul, kan. Setiap kelompok mendakwa diri mereka betul. Sebagaimana pada hari ini setiap parti mendakwa diri mereka, parti mereka yang paling paling betul, presiden mereka yang paling paling betul. Bahkan sesama tarikat sekalipun mereka saling cela-mencela, kan. Tarikat kami telah diperakui oleh Nabi SAW dalam mimpi fulan. Tarikat kamu telah dibatalkan oleh Nabi dalam mimpi fulan. Tarikat itu telah dihukum sesat oleh Nabi dalam mimpi fulan. Dalam mimpi-mimpi, semua mimpi. Itu dia. Dan fitnah ni 72 kelompok sebenarnya bukan 72 kelompok. 72 kelompok ni adalah yang terbesar kepalanya. Di dalam setiap kelompok tu ada lagi pecahan-pecahan. Pecahan-pecahan. Jadi supaya selamat daripada fitnah-fitnah ini semuanya, kata Nabi SAW, kamu hendaklah menumpukan ilmu. Bagaimana aku hendak menghadapi fitnah-fitnah itu, kata Huzaifah. Kata Nabi, ta'allam kitab Allah wa tabi' ma fi. Hendaklah kamu mempelajari kitab Allah dan sunnah Nabi SAW dan hendaklah kamu beramal dengannya. Belajar Al-Quran dan Sunnah dan beramal dengan tafsir yang sahih dan beramal dengannya. Siapa yang belajar dengan tafsir yang sahih sekalipun tetapi tidak beramal dengannya, dia pun akan tergelincir ke dalam fitnah tadi. Fitnah ni dengan bahasa kasar dia ajaran sesat lah, tuan ya. Fitnah ni ajaran sesat yang gelap. Tapi dia anggap Islam, dia anggap Ahlus Sunnah. Kan? Contohnya tarikat lah, tarikat fulan di dalam ini penuh dengan syirik-syirik, ilmu sihir, ilmu pembohongan, pendukunan yang di dalamnya bid'ah-bid'ah dan syirik. Tapi dalam masa yang sama mereka, kamilah Ahlus Sunnah, sertailah kami, wajib menyertai kami, wajib mengikuti guru kami dan sebagainya. Ini fitnah. Jadi fitnah yang mudah bagi kita faham, fitnah ni ajaran sesat lah, ajaran syirik yang dibalut dengan nama Islam, yang dibalut dengan nama sunnah. Allah Ta'ala alam. Ada lagi soalan? Soalan pertama, bolehkah kita duduk-duduk dan makan-makan bersama ahli bidah dengan tujuan untuk mendakwahkannya? Hukumnya haram kita duduk-duduk dan makan-makan bersama ahli bidah dengan tujuan dakwah. Dakwah terhadap ahli bidah mestilah dengan cara tanpa kita duduk-duduk dan makan-makan bersama ahli bidah. Bagaimana cara dia? Dengan menulis surat, dengan menelefon, kan? Kita menulis dalam messengernya contohnya, kan, atau kita bertemu dengannya tanpa duduk-duduk dan makan-makan dengannya. Bila kita telah memberi nasihat, kita membalik. Itu kaedah yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama sunnah. Yang kedua tadi, apabila ada penceramah bidah, bagaimana sikap kita? Adakah kita perlu membantahnya ataupun kita mendiamkannya? Wajib kita membantahnya. Wajib kita membantah penceramah bidah. Jangan dibenarkan masuk ke dalam masjid sunnah. Tidak boleh sama sekali, kan? Sekiranya dia datang untuk solat, itu tidak mengapa. Tetapi sekiranya dia hendak berbicara, ini dia haramkan secara total. Tidak boleh ahli bidah atau orang jahil dibenarkan untuk berbicara agama. Tidak boleh. Tidak dibenarkan. Kerana itu akan membuka pintu fitnah dan pintu syirik, pintu bidah. Salah satu cara untuk kita menghapuskan, menahan penyebaran syirik dan bidah, syirik-syirik dan bidah-bidah adalah kita cut awal-awal, kita tutup pintu awal-awal. Jangan diberi keizinan untuk menyampaikan ceramah atau dakwah ataupun forum bagi ahli bidah. Haram sama sekali. Itu wajib kita membantahnya. Wajib kita mentahzirnya. Contoh kita mentahzir dalam WhatsApp, kita tahzir dalam Facebook, kita wajib mentahzirnya. Dan bila kita dikafirkan, kita mestilah sabar. Wajib kita mentahzirnya. Soalan, bagaimanakah cara kita berdakwah kepada golongan yang mengatakan adanya bid'ah hasanah dalam agama? Apakah persamaan dan perbezaan antara bid'ah dan masalih mursalah? Jadi ahli bid'ah hasanah ni, mereka tidak mempunyai dalil. Tidak ada bid'ah hasanah dalam Al-Quran, hadis, ijma' ada kan? Ada bid'ah hasanah dalam Al-Quran, hadis, ijma' ada? Ada tak ada? Tak ada. Tidak ada bid'ah hasanah dalam Al-Quran, hadis dan ijma', tidak ada. Bahkan dalam Al-Quran mencela semua bid'ah. Kan? Dalam hadis mencela semua bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Yang ini semua bid'ah dalam agama. Bukan dalam urusan dunia, dalam agama. Jadi semua perkara baru dalam akidah dan ibadah adalah sesat, membawa ke neraka jahannam. Wallahualam. Jadi mereka tidak ada dalil. Ada dalil atau tidak ada dalil? Tidak ada dalil. Apa dalil mereka? Oh, Imam Mujtahid Fulan tu kata ada. Imam Syekh Fulan tu kata ada. Dari kalangan salaf. Kita kembali kepada kaedah kita tadi. Mana-mana pendapat salaf, tetapi pendapat itu hanyalah pendapat peribadi, ia bukan hujah. Pendapat peribadi tokoh salaf, ia bukan hujah. Hatta Abu Hanifah atau Malik atau Sufyan Tsauri apabila memberikan pendapat yang bersahan dengan sunnah, wajib kita tolak. Bagaimana dengan orang-orang yang jauh lebih bawah lagi daripada imam-imam kan? Imam mujtahid sekalipun, imam mazhab sekalipun, apabila dia melafazkan kalimah yang salah, haram kita mengikutinya. Hatta kalaulah Imam Syafi'i, kalaulah tuan ya, kalaulah Imam Syafi'i kata tak apa bid'ah hasanah, tak boleh kita terima Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i itu pendapat peribadi, itu bukan agama. Agama ni Al-Quran, hadis dan ijma'. Pendapat peribadi tak sama dengan ijma'. Ijma' ni semua ulama mujtahid bersepakat, ini wajib kita menerimanya. Semua sahabat contohnya bersepakat di atas sesuatu perkara, satu hukum, maka itu adalah rujukan agama. Jadi bid'ah ni dalam agama, bid'ah ni dalam agama, dalam urusan akidah dan ibadah, ini bid'ah. Haram bid'ah dalam urusan akidah dan ibadah, kerana akidah telah sempurna dan ibadah juga telah selesai, telah sempurna, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalih mursalah ni adalah perkara-perkara duniawi. Masalih mursalah adalah perkara-perkara duniawi yang di dalamnya tidak ada larangan dan tidak ada suruhan. Tidak ada larangan dan suruhan. Antaranya hujah mereka boleh buat ibadah hasanah. Contohnya sahabat mengumpulkan mushaf. Jadi mengumpulkan mushaf tidak termasuk ibadah. Bukan ibadah mahdhah maknanya. Bukan ibadah solat, puasa, bukan. Tidak sama dengan ibadah khusus. Mengumpulkan Al-Quran adalah approach, ya, approach. Bukan ibadah khusus. Bukan akidah khusus, kan? Bukan akidah dan bukan ibadah khusus. Dia termasuk dalam urusan approach. Pendekatan agama, ada urusan duniawi. Dia bukan ibadah khusus. Jadi masalih mursalah adalah perbuatan yang tidak terdapat di dalamnya sebarang larangan atau suruhan. Berkaitan dengan urusan-urusan duniawi. Walaupun urusan duniawi itu masih ada lagi hubung kaitnya dengan agama, maka masalih mursalah ini dibenarkan. Dibenarkan. Bahkan masalih mursalah ini pun bukanlah satu dalil yang disepakati. Masalih mursalah ini masyhur dalam mazhab Malik. Dalam mazhab Syafi'i tak terima masalih mursalah. Kan? Imam Syafi'i menerima qiyas, kan? Qiyas. Soalan seterusnya, bolehkah kita beramal dengan hadis dhaif? Apakah syarat untuk beramal dengan hadis dhaif? Tidak boleh kita beramal dengan hadis dhaif. Tidak boleh kita beramal dengan hadis dhaif. Kita mestilah mengkajinya terlebih dahulu. Mengkajinya telah mudah sekarang ni. Kita boleh buka Google, boleh bertanya dengan ustaz-ustaz yang mendalami hadis, kan? Yang ada master hadis, PhD hadis, kan? Ha, sudah tentu mereka ini boleh membantu kita. Tidak boleh beramal dengan hadis sahih, hadis dhaif. Yang pertama, sekiranya kita tidak beramal dengannya, hendaklah hadis tu kedhaifannya sedikit saja, kedhaifannya ringan. Alla yakuna syadid dha'af, tidaklah kedhaifan itu teruk. Tidak ada perawi yang majhul, perawi yang dituduh berdusta, atau perawi yang sangat banyak kesalahannya, sangat buruk hafalan, sangat lemah hafalannya. Tidak ada dalam sanad. Itu syarat dia. Yang kedua, mestilah tidak mengiktikadkan ia sebagai kata-kata Nabi. Kita beramal sekadar suka-suka ialah, kan, sebagai berhati-hati, kerana kita tidak menisbahkan amalan atau perkataan itu kepada Nabi SAW. Yang ketiga, hendaklah hadis dhaif itu mempunyai makna yang serupa dengan Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Contohnya, kita beramal dengan hadis dhaif yang menyuruh supaya kita solat duha. Solat duha sekian-sekian, solat duha sekian-sekian, solat duha sekian-sekian. Tak ada masalah. Sebab kita tidak beriman dengan hadis palsu atau dhaif itu. Kita telah mempunyai asas. Ada dalam hadis sahih yang menyuruh kita melaksanakan solat duha, kan? Ini sebagai alat bantu saja. Alat bantu saja. Hadis dhaif tadi alat bantu saja. Jadi kena ada syarat-syarat ni, tuan. Oh, kalau macam tu, awak susah lah nak tahu syarat-syarat. Kena belajar, tuan. Tak susah belajar, syarat dia tak sampai 5, kan? Kitab-kitab, kalau tak ada kitab, boleh beli, kan? Sadaqah ada. banyak kitab, semua kitab ada, kan? Semua kitab ada, insyaAllah. Kitab-kitab sunnah, boleh beli, kan? Jadi alasan tak ada ilmu susah, tak ada, tidak diterima, kan? Tidak diterima, Allah Ta'ala alam. Habis, kan, soalan? Ada lagi? Ada. Jadi sampai sini sahajalah daurah kita pada hari ini. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah berusaha menjayakan program ini, dan semua hadirin hadirat yang telah hadir dan sudi menjemput saya, terutamanya pihak pengurusan masjid yang menjemput saya ke sini. Yang baik semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada diri saya sendiri. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.